Ikan hiu makan tomat. Odol jeng rasanya anjing banget. Odol jeng mengule rasanya anjing banget. Ikan hiu makan tomat rasanya anjing banget. Odol jeng mengule rasanya anjing banget. Anjing banget, anjing banget. Seperti Anda menjadi Iron Man. Ikan hiu makan tomat. Odol jeng rasanya anjing banget. Odol jeng mengule rasanya anjing banget. Ikan hiu makan tomat rasanya anjing banget. Rasanya anjing banget, anjing banget, anjing banget. Ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena okay, nice people. This is my song and this is my performance. I am Michael Manto. Remix. Say, ada Michael Manto, love you. DJ Michael Manto, kamu keren sekali. Rasanya anjing banget, anjing banget, anjing banget. Seperti Anda menjadi Iron Man. Ikan hiu makan tomat. Odol jeng rasanya anjing banget. Odol jeng mengule rasanya anjing banget. Ikan hiu makan tomat rasanya anjing banget. Odol jeng mengule rasanya anjing banget, anjing banget, anjing banget. Nice people, this is my song and this is my performance. I am Michael Manto. Remix. Say, ada Michael Manto, love you. Sekarang kok emosi baru, kumuran sesat. Dia gak tau gak kesat, dia mati gila sat. Sekarang kok emosi baru, mungkin ramai cermantau. Kamu keren sekali. Hahaha.